استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang ar-raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis terakhir yang dibahas pada kesempatan yang lalu adalah hadis Abu Hurairah atau hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, yang mana ketika terjadi perang Tabuk, Rasul alaihi salam ketika itu berangkat di musim yang panas, di musim paceklik, ya, sehingga kemudian ketika mereka berada di Tabuk, sebagaimana dikatakan oleh sahabat ini, bahwa mereka merasa atau tertimpa kekurangan makanan, ya, kekurangan makanan, atau dengan istilah yang lain tertimpa kelaparan, sehingga datanglah para sahabat atau sebagian dari mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengusulkan kepada beliau agar kendaraan-kendaraan mereka berupa unta, ya, unta-unta yang mereka tunggangi dalam perjalanan mereka dari Madinah ke Tabuk, agar unta-unta itu supaya dimakan apa disembelih. Maka pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui. Nah, beliau mengatakan, if'alu, silakan lakukan, ya, hal tersebut. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui hal ini, maka kemudian beliau datang dan beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in fa'alta qalla adh-dhuhru. Wahai Rasulullah, seandainya engkau lakukan hal itu, yakni menyetujui, dan binatang-binatang kendaraan kita, unta-unta kita tunggangi itu disembelih, ya, untuk dimakan karena memang dalam kondisi lapar, maka ini tentu akan mengurangi jumlah kendaraan. Qallad dhahru, ya, akan mengurangi jumlah unta untuk ditunggangi karena perjalanan mereka tentu pulang dari Tabuk ke Madinah menempuh jarak yang jauh, kurang lebih 700 km. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an mengusulkan dengan usulan yang lain. Kata beliau, "Walakin ud'uhum bi fadli arzaqihim." Wa Rasulullah panggil mereka dan membawa sisa-sisa atau yang tersisa dari apa yang mereka miliki berupa makanan. Kemudian doa lah, ya Rasulullah, engkau mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkatan, ya, bagi di makanan tersebut. Maka apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil sebuah semacam tikar terbuat dari kulit. Kemudian beliau memanggil para sahabat yang masih memiliki makanan-makanan tersisa, entah itu kurma atau yang lainnya. Akan mereka membawa makanan-makanan itu. Lalu kemudian terkumpullah makanan itu dalam jumlah yang tidak banyak. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberkahi makanan tersebut. Maka kemudian disebutkan dalam kisah dalam hadis ini bahwa mereka diperintahkan oleh Nabi SAW setelah barang makanan-makanan itu didoakan oleh beliau masing-masing untuk mengambil dari makanan tersebut. Akhirnya mereka pun datang kemudian mengambil dan mengisi di bejana-bejana mereka. Jadi semua pasukan yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk ini masing-masing membawa bejana mereka. Kemudian mereka mengisi, mengambil dari makanan yang sudah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan mereka memenuhi tempat-tempat mereka. Sehingga kemudian semua tempat telah terpenuhi. Kemudian mereka juga makan dari makanan yang didoakan tersebut. Dan kemudian sampai kenyang, makannya sampai puas. Lalu Nabi SAW setelah melihat realita itu, dan beliau adalah orang yang beriman kepada Allah, beliau adalah orang yang beriman akan keesaan Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa anni Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya aku yaitu Rasul SAW atau aku yaitu Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kemudian kata beliau, la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin wa yuhjaba anil jannah. Tidaklah seorang yang dia bertemu dengan Allah. Dia meninggal dalam keadaan dia tidak ragu terhadap dua kalimat tersebut. Kalimat syahadatain. Dia meyakini bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maka orang yang demikian tidak akan dihalangi dari surga. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Ya, kemudian pada akhir kalimat dalam hadis ini, yaitu pernyataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fa yuhjab 'anil nar. Tidaklah seorang meninggal dalam keadaan dia betul-betul yakin akan keesaan Allah, dia yakin akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba Allah, beliau adalah nabiullah, beliau adalah Rasulullah. Maka orang yang demikian tidak akan dihalangi dari surga. Ini menunjukkan bahwa harapan seorang mukmin adalah akidahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya, selama dia beriman kepada Allah azza wa jalla, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan orang ini dia akan mendapatkan tempat yang baik di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini tentu memberikan banyak pelajaran kepada kita tentang apa yang terjadi dalam peristiwa di Tabuk ini dari mukjizat atau salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kita mengambil banyak pelajaran sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya seorang pemimpin hendaklah dia juga ikut hadir dalam peperangan bersama pasukannya. Dan ini tentu untuk memberikan sugesti kepada mereka, memberikan dorongan pada mereka, untuk membimbing mereka, dan untuk mengarahkan mereka agar tetap sabat, tetap teguh dalam menghadapi lawan dan dalam menghadapi musuh. Dan ini telah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam banyak peperangan beliau menghadiri, mengikuti peperangan bersama para sahabat beliau. Ya, kurang lebih 26 ghazwah, 26 peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau. Ini menunjukkan bahwa memang kepemimpinan dan contoh teladan dari seorang pemimpin ini akan sangat berpengaruh dalam diri para pasukannya, pada diri rakyatnya dan umatnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ada orang-orang yang mempunyai adab dan akhlak. Mereka ketika akan berbuat sesuatu, mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berbuat dengan semaunya, tapi mereka minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mendatangi atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ingin untuk menyembelih yakni sebagian dari kendaraan atau hewan tunggangan mereka dalam perjalanan, yaitu unta-unta mereka. Walaupun tidak semua disembelih, tapi mereka mengusulkan agar disembelih sebagian dari kendaraan mereka. Karena apa? Karena tertimpa kelaparan. Perang Tabuk terjadi di saat musim panas yang luar biasa. Ya. Musim dalam keadaan yang sulit. Sehingga kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengumumkan secara jelas bahwa akan menuju ke Tabuk untuk berperang. Jadi tidak dengan cara samar. Bagaimana dalam peperangan-peperangan yang lainnya. An-Nabi alaihissalam kalau ada hendak berperang, beliau biasanya pada umumnya beliau menyampaikan dengan yang ini tidak jelas. Tetapi beliau mengajak dengan cara yang samar. Kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk beliau mengatakan dengan sebenarnya. Bahwa mereka akan pergi ke Tabuk. Mengapa demikian? Karena memang musim yang panas terik. Kemudian juga di antara hikmah agar betul-betul mereka yang akan berperang mempersiapkan diri mereka. Mempersiapkan mental mereka. Mempersiapkan jiwa mereka. Karena mereka akan menempuh perjalanan yang jauh. Ya, di bawah terik matahari. Ya. Ini oleh karena itu beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan kehendaknya untuk pergi ke Tabuk dalam perang Tabuk tersebut dengan terang benderang, dengan jelas beliau sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena itu ketika sampai di Tabuk, ya, terjadi kekurangan makanan, terjadi kelaparan. Para sahabat sebelum mereka menyembelih, mereka minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah adab yang mulia, adab-adab yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Jadi inilah sikap, perilaku, akhlak yang dimiliki oleh para sahabat terhadap pemimpin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang selalu tepat, ya, dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Oleh karena itu ketika beliau mendengar bahwa ada usulan dari sebagian sahabat untuk menyembelih sebagian dari kendaraan mereka, dari unta-unta mereka, maka Umar bin Khattab mempunyai usulan yang lain. Karena beliau khawatir kalau-kalau kekurangan kendaraan yang untuk kembali ke Madinah, sementara panasnya luar biasa. Ya. Oleh karena itu, beliau mengusulkan yang lain. Beliau mengusulkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan yakni makanan-makanan yang dikumpulkan, yang tersisa, yang masih ada pada para sahabat. Sehingga ada yang datang bawa satu genggam, satu genggam kurma, ada yang membawa satu genggam jagung, dan yang lainnya. Dari makanan-makanan yang mereka miliki yang tersisa. Ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima usulan Umar bin Khattab. Ini menunjukkan sadad ra'i Umar ibn Khattab radhiyallahu an, menunjukkan kebenaran pendapat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan para salaf dahulu radhiyallahu anhum, para sahabat, ya, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka dahulu dalam setiap ada permasalahan, mereka selalu bermusyawarah, ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka jalan keluar yang terbaik, karena mereka selalu bermusyawarah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Mengapa demikian? Karena beliau menerima masukan, mendengar pendapat dari para sahabat beliau. Termasuk dalam hal ini pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau menerima dan beliau melaksanakannya. Ini menunjukkan tawadhu beliau alaihi salatu wassalam. Beliau melihat mana yang lebih maslahat. Ya. Mana yang lebih besar maslahatnya. Ketika usulan yang pertama untuk menyembelih sebagian dari kendaraan mereka juga dalam rangka menghilangkan kelaparan. Untuk menangani masalah kelaparan ini. Sehingga beliau menerima. Tapi ada usulan yang lebih baik dari Umar bin Khattab. Dan maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan usulan yang pertama. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menerima dan melaksanakan apa yang diusulkan oleh Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Radhiyallahu anhu wa an baqiyatis sahabah ajma'in. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang anjuran untuk ta'awun, tolong-menolong dalam berbuat baik. Kalau menolong di dalam amal-amal sosial, amal-amal kebaikan, ya, sehingga kita melihat para sahabat yang masih memiliki makanan tersisa, yang lebih mereka mengumpulkan semuanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bersama. Maka Islam menganjurkan dan memerintahkan kita untuk saling ta'awun, tolong menolong di dalam berbuat kebaikan, ya. Sehingga kemudian dari tolong-menolong berbuat kebaikan itu, maka muncullah kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Karena orang-orang yang baik, orang-orang muslimin, mereka berkumpul. Artinya dalam rangka ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan. Maka perbuatan mereka diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam hal menolong seseorang dalam kebaikan, ini adalah bagian dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana Allah juga berfirman, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ya, tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan bertakwa, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Tapi tolong menolong dalam perbuatan baik. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa beliau dikabulkan oleh Allah azza wajalla, dan mukjizat ini adalah dalam memperbanyak makanan. Dan ini tidak hanya sekali. Dalam beberapa kesempatan, beberapa kali Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ya, dengan pertolongan Allah, ya, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau di antara mukjizatnya yaitu memperbanyak makanan, ya, sehingga mencukupi yang semestinya makanan itu tidak mencukupi, tetapi karena doa beliau, ya, maka makanan yang tadinya sedikit bisa mencukupi untuk orang yang jauh lebih banyak. Jadi ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kalimat tauhid. Kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalau kalimat yang pertama tauhid. Ya, al-mursil mentauhidkan Allah yang mengutus Rasulullah SAW. Kalimat yang kedua Muhammadun Rasulullah adalah tauhid al-mursal. Artinya dalam ketaatan, dalam mengikuti, dalam mencontoh, dalam menjadikan contoh teladan. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka uswah kita, contoh teladan kita, kaum muslimin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan beliau sebagai contoh, untuk menjadikan beliau sebagai teladan di dalam semua hal, akidah, ibadah, ya, akhlak, moral, muamalah. Ya. Kita jadikan beliau sebagai contoh teladan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi intinya bahwa Nabi alaihi wasallam memberikan mukjizat dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan Allah buktikan atau dengan adanya mukjizat untuk membuktikan kebenaran seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana telah saya sebutkan tadi, yaitu tentang tauhid dan betapa pentingnya tauhid. Tauhid adalah hakikatul din. Ya. Tauhid itulah hakikat agama ini adalah tauhid. Itu yang diajarkan. Dan itu yang ditegakkan oleh Islam. Pada itu Islam sangat ya, melawan setiap perbuatan syirik. Menentang semua kesyirikan. Karena hakikat dari agama Allah adalah untuk menegakkan tauhid Allah di muka bumi ini. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bahwa mereka akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan itu marilah kita menjaga akidah kita, iman kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Harus kita pertahankan. Akidah ini harus dipertahankan. Taruhannya adalah nyawa. Taruhannya adalah ruh kita dalam mempertahankan akidah kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, atau kalimat la ilaha illallah yang tentu juga mengandung kalimat yang kedua bahwa kalimat tersebut sebagai miftahul jannah, kunci surga ya, sehingga seorang yang telah beriman kepada Allah, seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah seyogyanya dia betul-betul memahami apa kewajibannya terhadap kalimat ini. Ya. Karena dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini ada syarat-syarat sahnya. Yang dengannya Allah menerima ucapan orang itu. Yang dengannya seorang akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari azab api neraka. Yang terakhir adalah al-ilmu. Ihadil kalimah. Orang harus mengetahui betul makna kalimat la ilaha illallah. Bukan sekadar membaca dan mengucapkannya. Tanpa memahami maknanya. Bahwa kalimat la ilaha illallah yaitu tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Harus ditanamkan dalam diri kita. Semua sembahan selain Allah itu batil. Semua sembahan selain Allah itu tertolak. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Apa dan siapapun yang disembah selain Allah adalah batil. Adalah batil. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat ya, sembahan yang hak, sembahan yang tiada sekutu baginya. Ya. Dan seorang hamba harus mengetahui dari kalimat la ilaha illallah bahwa dia mempunyai kewajiban. Kewajibannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang beribadah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, pasti dia akan diselamatkan oleh Allah azza wa jalla dari azab api neraka. Ya, seorang harus mengetahui. Kemudian seorang harus betul-betul ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Tidak munafik. Tapi dan ikhlas. Apa yang diucapkannya, itulah yang di hatinya. Ya. Apa yang diucapkan, itu yang di hati. Ya. Dan inilah juga yang harus kita lakukan. Kemudian, di antara syarat dari kalimat la ilaha illallah, orang harus mencintai kalimat ini. Ya. Kemudian dia ucapkan dengan benar, dengan jujur. Ya. Dia mencintai kalimat tersebut. Dan dia istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah sampai akhir hidupnya. Bagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, dia mengatakan, dia mengucapkan la ilaha illallah, tentu dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan akan keesaan Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Maka jagalah akidah kita, jagalah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita sudah mempunyai pedoman dalam hidup ini, yaitu Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengikuti orang-orang yang mereka diridhoi oleh Allah. Dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Itu pedoman kita. Contoh kita, teladan kita. Para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Mereka yang sudah diridhoi oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Ya. Maka orang yang mencari jalan selain jalannya mereka, orang yang mencari cara selain caranya mereka, berarti dia ini tertipu. Dia tertipu. Ditipu oleh syaitan. Sehingga menyimpang dari jalannya Quran dan Sunnah. Yang dipahami oleh manusia-manusia terbaik. Generasi terbaik dari umat ini. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kemudian mereka diikuti oleh para tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan yang lurus. Maka kalau ada orang ya, yang mengecam tatkala kita mendakwai manusia untuk kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dijalankan, dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian ditentang, digembosi, ini menunjukkan kejahilannya. Imma jahil atau mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena kejahilannya tentang agama yang hak ini, yaitu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diikuti oleh para sahabat, imani oleh kaum mukminin. Maka pedoman itulah yang jadikan pegangan. Jangan kemudian kita ini mengambil dari perkataan-perkataan manusia, perkataan-perkataan filsafat, lalu kita masukkan dalam akidah kita, subhanallah. Di mana Al-Quran? Kalau kita masih memakai filsafat dalam berakidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita letakkan di mana? Hal itu. Kalau kita masih mengambil dari yang lainnya. Sebagai pedoman akidah kita. Akal kita jadikan sebagai pedoman dalam berakidah. Kalau masuk di akalnya diterima. Dan dijadikan akidah. Kalau tidak masuk di akalnya ditolak. Ya, dan dibuang, subhanallah. Ya. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk apa Allah mengutus Nabi SAW? Kalau kemudian akal dijadikan sebagai pedoman mutlak dalam berakidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berpeganglah kepada Quran dan Sunnah. Dan kepada pemahaman yang benar, pemahaman salaf. Jadi kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan yang lurus. Ya, itulah jalan yang lurus. Mereka sudah dijamin keridhaannya oleh Allah Ta'ala. Allah ridha pada mereka. Dan mereka ridha kepada Allah sebagai Rabb mereka, sebagai sembahan mereka. Ya. Maka mengapa kita mencari dari yang selain orang-orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala? Mengapa kita mencari itu? Padahal kita sudah punya pedoman. Kita sudah punya Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran dan semua yang diberitakan oleh Al-Quran. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa al-Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Wa huwa mimman syahida badran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan Itban ini salah satu di antara sahabat yang mengikuti peperangan Badar. Ini menunjukkan kedudukannya. Ya. Qal, kata Itban, kuntu usalli liqaumi Bani Salim. Aku dahulu menjadi imam memimpin salat kaumku di kabilah Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar. Dan ada penghalang apabila turun hujan, maka antara aku dan kaumku di situ ada sebuah wadi, lembah, tempat aliran air hujan kalau turun hujan. Ya. Fa yashukku alayya ijtiya juhu. Fa yashukku alayha ijtiya juhu. Maka kalau sudah datang hujan, ya, maka sulit bagi saya untuk menyeberang. Ini untuk memimpin sholat ke arah kaum saya itu, katanya. Syukku alaih ijtiyajuhu kibala masjidihim. Aku sulit untuk nyebrang ke masjid mereka. Karena yang perlu diketahui bahwa di negeri Arab itu kalau hujan, air itu tidak meresap ke dalam tanah. Makanya dia tergenang di wadi-wadi. Ibarat kolam-kolam yang besar. Sampai mengering. Menguap sampai kering. Itu keadaan apabila hujan di negeri Arab. Pada itu kata Itban bin Malik radhiyallahu an, kalau sudah hujan, aku sulit untuk menyeberang ke masjid mereka, memimpin sholat mereka. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, inni ankartu basari, sesungguhnya mataku ini sudah lemah. Sudah lemah penglihatanku. Wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Dan bahwasanya lembah yang terletak antara tempat tinggalku dan tempat tinggal kaumku itu terdapat banyak air apabila datang hujan. Fayashukku alaya ijtiyazuhu. Maka aku sulit untuk menyeberanginya, melewatinya. Fawadittu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhidhuhu musalla. Kata Itban radhiyallahu an, maka aku ingin wahai Rasulullah, engkau datang ya, ke tempatku. Jadi aku ingin sekali ya Rasulullah, engkau datang ke tempatku, ke rumahku, lalu engkau sholat di rumahku. Atau sholli fi baiti. Engkau sholat di rumahku, makanan di satu tempat, attakhidhuhu musallan, yang di tempat itu nanti aku jadikan sebagai tempat sholatku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'alu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya, saya akan lakukan." Ini apa yang kau minta? Ya, yang kau harapkan, aku akan lakukan. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da mashtadda an-nahar. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka datang yakni ke rumah Itban ketika matahari ishtadda an-nahar. Ini sudah agak siang. Wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adzintu lahu. Kemudian Rasulullah sallam datang, beliau sampaikan salam, izin untuk masuk ke rumahnya. Maka aku pun mengizinkan beliau. Jadi Nabi Alaihissalam datang ke rumah Itban. Sama Abu Siddiq. Itu pun beliau dengan ya, dengan tata cara. Ketika akan masuk ke rumah, Itban beliau minta izin. Istadzana. Dan mengucapkan salam. Kemudian diizinkan masuk oleh Itban. Falam yajlis hatta qal. Aina tuhibbu an usalli min baitika. Jadi, ketika beliau datang, masuk ke rumahku, beliau tidak duduk. Sehingga beliau bertanya. Falam yajlis hatta qal. Beliau tidak duduk sehingga beliau berkata, bertanya. Aina tuhibbu an usalli min baitika. Di tempat mana dari rumahmu ini engkau ingin aku sholat di tempat itu? Dari bagian rumahmu ini. Fa'asyartu lahu ilal makan alladhi uhibbu an yusalla fihi. Maka aku tunjukkan pada beliau tempat yang aku juga senang sholat di situ. Ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fakabbara, kemudian beliau bertakbir. Mengawali sholatnya. Wasofafna waro'ahu. Dan kami, yakni sahabat-sahabat yang ada, kami berdiri membuat sof di belakang beliau. Fasolla rakaataini, lalu beliau pun sholat dua rakaat. Tsumma sallama wa sallamna hina sallam. Kemudian beliau, setelah sholat, beliau salam. Dan kami pun mengucapkan salam. Setelah beliau telah mengucapkan salam. Fahasibtuhu ala khaziratin tusna'u lahu. Maka ya, fahasibtuhu ala khazira. Ay fahabastuhu. Disebutkan di sini. Maka aku pun menahan beliau. Ini untuk makan. Ala khaziratin tusna'u lahu. Aku kemudian menahan beliau untuk ikut makan. Khazira itu daqiq yuthan. Ya. Yang kemudian di masa daqiq yaitu gandum. Ya. Dan di masa kadang-kadang ditambahi dengan daging. Ya, jadi Itban menahan Nabi SAW untuk makan. Yani di rumah beliau. Hatta kathura ar-rijal ala khaziratin tusna'u lahu. Fasami'a ahlud dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Ketika Rasulullah masih ada di rumah Itban, kemudian setelah sholat dihidangkan makanan, maka orang-orang dengar. Ya, penduduk di sekitar kabilah dari Itban ini mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Itban. Sami'a ahlud dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Maka orang-orang yang ada di kampung mereka mendengar bahwa Rasulullah sallallahu berada di rumahku. Fathaba rijalun minhum hatta kathura ar-rijalu fil bait. Maka datanglah orang-orang, ya, orang-orang laki-laki, sahabat-sahabat laki-laki, ya, pada berdatangan, ya, yang tinggal di sekitar situ, sehingga rumahku penuh dengan rijal, ya, dengan para sahabat, ya, penuh dengan orang-orang itu. Faqala rajulun, maka ada seorang bertanya, ma fa'ala Malik la arahu. Ada seorang bertanya kepada, ya, bertanya di tempat itu, ma fa'ala Malik la arahu. Apa yang dilakukan oleh Malik? Aku kok tidak melihat dia. Jadi dia tanyakan ini seorang bernama Malik. Kok dia tidak ada di situ? Faqala rajulun, dzalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulah. Oh, orang itu yang ditanyakan tadi, kok tidak kelihatan? Dijawab oleh seseorang bahwa orang itu seorang munafik. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar ucapan orang ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taqul dzalika." Jangan kamu ucapkan kalimat itu. Jangan. "La taqul dzalika." Jangan kamu ucapkan kalimat itu. "Ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala?" Tidakkah engkau melihat bahwa dia adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan dalam ucapannya dia hanya berharap wajah Allah Ta'ala. Ya, jadi Nabi SAW menegur orang yang mengatakan bahwa si fulan itu munafik. Faqal, maka setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dan teguran beliau kepadanya, maka orang tadi yang mengatakan fulan itu munafik, faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Amma nahnu fa wallahi ma nara wuddahu. Adapun kami, ya, kami demi Allah mengetahui bahwa kami tidak melihat kecintaannya, yakni kepada Allah dan Rasulnya. Wala hadithahu illa ilal munafiqin. Dan dia juga tidak berbicara kecuali dengan orang-orang munafiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, fa innallaha qad harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah telah mengharamkan terhadap neraka man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, dia harapkan dari ucapannya itu adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini termasuk hadis yang agung, yang menunjukkan bagaimana, ya, para sahabat dahulu, ketekunan mereka dan ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW serta kecintaan mereka kepada beliau. Idban bin Malik radhiyallahu an, seorang yang dia memimpin sholat di kampungnya untuk penduduk, untuk kaumnya. Ya. Tapi suatu saat ketika dia telah berusia lanjut, pandangan matanya kurang terang. Lagi pula di antara rumahnya dan masjid kaumnya itu ada lembah, sehingga dia sulit untuk menyeberang kalau turun hujan. Oleh karena itu, Ibban mendatangi Nabi Sallam dan meminta kepada beliau, mengundang beliau untuk datang ke rumahnya, dan beliau datangi rumah Ibban. Ini tawaduknya, menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau mempunyai kesempatan, beliau menghargai orang yang mengundangnya, orang yang memanggilnya. Ini satu sikap yang luar biasa. Contoh yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Beliau mendatangi undangan Itban. Kemudian Itban minta kepada beliau untuk sholat di salah satu tempat dari rumahnya. Beliau ikut. Ya. Beliau mengikuti. Selama perbuatan itu tidak mengingkari, tidak bertentangan, maka beliau sholat di rumah tersebut, di tempat yang diinginkan. Bahkan beliau bertanya, mana tempat yang engkau inginkan dari rumahmu ini, aku sholat di tempat itu. Tunjukkan. Subhanallah. Betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dicintai oleh para sahabatnya karena kecintaan beliau kepada mereka dan kepada umat beliau, karena akhlak beliau yang demikian mulia kepada mereka. Ya. Beliau tidak mau mengecewakan seseorang. Ya. Akhlak yang mulia. Perangai yang luar biasa dimiliki oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, dalam hadis ini ada beberapa hal yang penting untuk kita mengambil pelajaran, bahwa di antara ciri kaum mukminin, orang yang beriman itu dia cinta kepada masjid, dia giat di dalam menghadiri sholat-sholat berjamaah. Bagaimana itban? Ya. Beliau adalah yang mengimami kaumnya. Sehingga ketika ada halangan untuk ke masjid, karena faktor usianya dan faktor yang lainnya, beliau kemudian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman, di antara ciri mereka adalah mereka ketika mengerjakan sholat dengan mudah, dengan ringan. Tidak seperti orang-orang munafikin. Salah satu sifat orang munafikin adalah berat ketika mengerjakan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun, hendak sholat, maka mereka bangkit dengan malas. Yura'unan nas. Mereka mengerjakan sholat itu hanya untuk riya, supaya dilihat orang, kemudian dipuji. Oh, fulan ini sholat. Itu munafik. Yang terhadap sifat-sifat orang munafikin. Tapi orang mukmin tidak. Makanya Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang sholat mendapatkan selama 40 hari takbirnya imam, takbirnya imam, takbiratul ihram maksudnya, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari dua perkara. Yaitu dari an-nar, akan diselamatkan dari api neraka. Dan yang kedua adalah dari an-nifaq. Dia akan dilepaskan, dibebaskan, dibersihkan dari sifat kemunafikan. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa seorang dalam kondisi tertentu, karena uzur, maka boleh dia tidak menghadiri sholat jamaah. Ya. Seperti mungkin tidak ada apa namanya, ada penghalang ya, yang menghalangi dia, atau ada suatu hal yang ada urusan yang mungkin tidak, yang tidak mungkin dia tinggalkan ya, karena sangat penting, maka ini boleh untuk tidak sholat berjamaah selama ada uzur yang syar'i. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sholat di rumah. Ini sholat sunnah. Ya. Orang yang sholat di rumahnya sholat sunnah, ya ini bagi laki-laki ya, itu akan mendatangkan di rumah itu ketenangan, ya, kedamaian. Karena rumah dijadikan tempat untuk ibadah. Itu ibadah-ibadah yang sunnah itu. Baca Al-Quran, sholat-sholat sunnah. Ya. Sehingga apa, rumah itu tenang. Sejuk. Damai. Karena di situ ada zikrullah. Ada bacaan Al-Qurannya. Ada sholat-sholat sunnah yang dilakukan oleh tuan rumahnya. Adapun di masjid, itu adalah sholat wajib. Sholat wajib, sholat lima waktu bagi laki-laki. Tempatnya di masjid. Kecuali ada uzur, baru kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Sedangkan sholat-sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah, dan itu ada keberkatan tersendiri ya, tentang atau kalau seorang mengerjakan sholat-sholat sunnah di rumahnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya orang yang tidak melihat menjadi imam. Orang buta, apa boleh menjadi imam? Boleh. Ya. Karena dalam hadis ini, dalam kisah ini, yaitu Itban bin Malik, pandangannya sudah tidak jelas. Di sini disebutkan, entah itu buta, atau do'if, atau lemah. Intinya bahwa orang buta boleh jadi menjadi imam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang boleh menyebutkan cacat yang ada dalam dirinya. Kalau betul terhalang untuk melakukan sesuatu, dia sebutkan. Dia sebutkan apa sebabnya, apa alasannya. Walaupun itu dari dalam dirinya, tentang dirinya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula bahwa seorang muslim ya diperintahkan untuk menghadiri dakwah, undangan, panggilan saudaranya. Selama di sana tidak ada perbuatan-perbuatan mungkar, tidak ada perbuatan maksiat, tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam agama Allah, maka orang yang tidak mempunyai halangan harus dia mendatangi undangan itu. Tetapi kalau di dalam undangan itu ada macam-macamnya, ada maksiatnya, ada perbuatan-perbuatan mungkar, maka boleh seorang untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Tapi selama tidak demikian, maka seorang harus menghadiri undangan tersebut. Kalau misalnya dia sedang puasa, puasa sunnah, maka dia sebutkan bahwa dia sedang puasa. Dia mendoakan orang yang mengundangnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula bolehnya mengikuti menjadi makmum pada sholat sunnah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, diikuti oleh yang lainnya. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang persaksian tentang keimanan. Orang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kalimat La ilaha illallah, ya, dan kita tidak membaca hatinya, tapi kalau dia betul-betul ucapkan dengan jelas, dengan terang benderang, dia yakin, maka kita wajib untuk menjadi saksi bahwa orang ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan tidak bolehnya berprasangka buruk kepada saudaranya. Ya. Tidak boleh su'ban kepada ahlul iman. Ya. Jadi harus terang benderang. Inilah permasalahannya. Terjadinya perselisihan, terjadinya kesalahpahaman. Karena mulutnya tidak digunakan untuk bertanya. Ya. Mulutnya tidak digunakan untuk tabayyun. Ya. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Perselisihan. Ya. Terjadi ya, pertengkaran. Terjadi yang tidak diinginkan. Ya karena tu'ban dan tidak mau bicara. Tidak berterus terang. Ya. Hanya main di baliklah layar. Ini yang berbahaya, ya. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita, ya, dalam pergaulan, dalam bermuamalah, alangkah baiknya kalau berterus terang apa yang kita lihat, kita tanyakan kalau memang kurang pantas, ya, kita dudukkan permasalahannya, selesaikan. Ya. Adapun hanya bicara di belakang atau mengambil sikap diam, ya, tetapi diamnya itu ada sesuatu, ya, ini juga sikap yang jelek dan tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada dan yang dihadapi. Demikian apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian pula, satu hal penting dalam hal ini, yaitu seorang muslim membela saudaranya. Ketika saudaranya dizalimi, maka dia membelanya. Entah dengan lisannya, atau dengan tangannya, atau dengan hatinya. Ya, sebagaimana Nabi SAW, ketika orang itu mengatakan bahwa si Malik itu adalah orang munafik, dia tidak cinta pada Allah dan Rasulnya, kata Nabi SAW, jangan kau ucapkan kalimat itu. Ya. Jangan kau ucapkan kalimat itu. Termasuk kalimat munafik. Ya. Teman-teman saya munafik. Atau fi nifak. Tidak pantas. Tidak pantas diucapkan. Kita ini bisa kuat dengan saudara kita. Dengan teman kita. Lah kalau kita dengan teman sendiri, kawan sendiri, itu sudah jauh. Ya, ya bagaimana kita bisa kuat? Ya. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun, beliau minta pada Allah agar mengangkat saudaranya, Harun, untuk menjadi Rasul, menjadi Nabi bersamanya. Dalam menghadapi Tauhud itu. Dan Allah mengangkat Harun untuk menemani Musa di dalam menghadapi Fir'aun. Maka seorang mukmin dengan saudaranya. Ya, seorang mukmin dengan saudaranya. Dia akan mampu untuk mempertahankan agamanya, akidahnya, dakwahnya, dan seterusnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aku lukau lihada. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum atas kajian ilmiah dan penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab tentunya. Dipersilakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, dan nampaknya sudah ada yang masuk. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di layanan telepon 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita coba angkat di layanan telepon untuk kesempatan pertama. 6 di 0218236543. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Dengan siapa? Di Tangerang. Saya mau tanya Pak Ustaz. Baik. Ada seorang muslim, dia itu pedagang warung makanan. Tapi dia kalau misalnya ada tetangganya yang orang nonis, kalau mau merayakan hari raya Natal ke hari raya mereka gitu, suka mesen-mesen es ke dia gitu, gimana tuh Pak Ustadz? Terus kalau yang kedua Pak Ustadz, kalau ada orang yang suka rajin sholat ke masjid, tapi masih memegang bid'ah gitu, jadikan pasangan hidup nggak Pak Ustadz? Karena ada hadisnya kan katanya kalau orang yang sholatnya subuh rajin itu daripada dia lebih baik dia masbuk, kalau misalnya itu lebih bagus dia dijadikan imam gitu Pak Ustadz. Gimana? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Ya Ustadz, silakan untuk jawabannya. Baik, apa yang ditanyakan oleh ibu tadi, dua pertanyaan, ya. Pertama yaitu tentang apa yang menjadi profesi pekerjaan seseorang, misalnya dia mempunyai warung, ini ada tetangganya, misalnya bukan muslim, memesan makanan, ya. Ini kembali kepada asalnya. Ini pada asalnya dia memang melakukan hal itu. Dia berdagang, dia berjualan, ya. Kemudian ada orang pesan makanan. Maka hukum dasarnya adalah boleh. Ya. Hukum dasarnya adalah boleh. Lain halnya kalau seandainya seorang, misalnya pembuat kue. Kemudian dia dipesan kue oleh yang bukan muslim. Ya. Kemudian disuruh oleh yang bukan muslim itu di kue itu tolong bikin patung. Patung salib. Ya. Disuruh gambar. Ya, ini yang tidak dibenarkan. Ya. Tapi asal membuat kue itu boleh. Tetapi ketika disuruh memberikan isyarat-isyarat, pertanda-pertanda kesyirikan, ya, atau simbol-simbol agama yang lainnya, ini harus ditolak. Ya. Jadi pada dasarnya, jual beli, bermuamalah, itu adalah boleh. Ya. Tidak dilarang. kecuali kalau ada hal-hal yang memang betul dia dilarang untuk melakukannya, ya. Seperti seorang ya, yang saya contohkan, karena seorang muslim tidak berkeyakinan bahwa Isa bin Maryam disalib, ya. Tidak berkeyakinan demikian. Seorang muslim tidak berkeyakinan bahwa Isa bin Maryam adalah putra anak Allah. A'udzubillah, ta'ala Allah amma yaquluna ulwan kabira. Maha suci Allah dari itu semuanya. Jadi kita kembali pada asal, apabila satu hal itu memang asalnya dibolehkan dan dia tidak menunggu adanya pesanan hanya pada acara-acara itu, maka dia sebagaimana mestinya. Artinya sebagaimana lazimnya. Dia berdagang. Ada orang pesan, dia diberikan pesanannya. Tidak usah dia itu apa namanya tanato, ya, untuk apa makanan ini, acara apa nanti dan seterusnya. Tidak usah tanya demikian. Intinya Anda pesan makanan, saya siapkan makanan untuk Anda. Sehingga dengan demikian, maka al-aslu dalam muamalah jual belinya itu adalah sah. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, seorang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, seorang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di atas ilmu, seyogianya, dia mencari pasangan hidupnya juga orang yang sefaham, orang yang seakidah, orang yang semanhaj, orang yang ya satu pemahaman, sehingga apa? Rumah tangga mereka lebih bisa diatur, lebih bisa lebih mampu untuk bekerja sama karena mereka satu visi dan satu misi dalam menegakkan keluarga muslim yang tentu hidup di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lebih mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi rumah tangga tersebut. Ya. Kecuali seseorang, dia merasa dia mampu merubah calon suaminya atau calon istrinya kepada yang lebih baik. Maka silahkan. Kalau seorang memang berkeyakinan demikian, apalagi mungkin dia sudah cinta pada orang itu, ya, mencintainya, dan dia yakin bahwa dia insya Allah bisa merubah orang itu kepada yang lebih baik, itu pun insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau seorang hanya standarnya, orang ini sholat subuh, dan apabila yani orang selalu sholat subuh, meminangnya dia tidak boleh nolak, karena begini dan begitu, itu tidak. Ya. Jadi standarnya bukan sekedar sholat subuh. Standarnya adalah bagaimana kita beragama kepada Allah secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Karena seorang pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami, dia pemimpin dalam rumah tangganya. Ya. Kalau dia mengarahkan kepada tauhid, kepada sunnah, kepada pemahaman yang sesuai dengan para salaf saleh, maka dia akan membawa bahtera ini kepada kebahagiaan insyaallah taala. Tetapi kalau yang lainnya, jadi kemudian mungkin apalagi seorang wanita, dia mungkin tidak mempunyai pendirian, udah terpengaruh, ya, ini berbahaya. Bisa jadi diajak kepada perbuatan yang mungkar, ya, diajak kepada kemaksiatan, diajak kepada perbuatan yang misalnya syirik atau yang lainnya, karena dia tidak mempunyai kekuatan, bisa jadi dia sebagai seorang istri yang mengikuti. Oleh karena itu, alangkah baiknya seorang kalau dia mencari pasangan dalam hidupnya, yaitu yang satu akidah, satu manhaj, ya, sehingga mereka lebih mampu untuk membangun rumah tangga yang diinginkan oleh Islam dalam mewujudkan keluarga muslimah yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan bisa berkhidmah kepada umat, berkhidmah kepada masyarakat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dari Tangerang, dan berikutnya masih di layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan ini dengan pertanyaan Anda di 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Sebentar ya, saya mau kecilin dulu TV-nya ya. Baik. Nam, dari mana tadi? Silakan. Baik, sudah dikecilkan. Halo. Ya, silakan. Dari Ibu Parial. Baik, Ibu, silakan ke pertanyaan. Gajah Mada, Kota. Naam. Ustaz, ini ana di luar tema nih ya Ustaz, ini mau nanya masalah perdagangan jual beli Ustaz, masalah kredit emas perhiasan. Ya, langsung disampaikan inti pertanyaannya. Perhiasan begini, misalnya gini Ustaz, saya beli 1 gram 500 ribu, saya kreditin 700 ribu sama orang yang minat gitu. Apakah itu termasuk riba Ustaz? Baik, pertanyaan sudah kami tangkap. Saya takut sekali Ustaz. Nah, ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz ya. Barakallahu fiik. Terus yang kedua Ustaz, cukup untuk pertanyaan di kesempatan ini. Kami cukup untuk satu pertanyaan saja Bu ya, karena waktu yang tidak mencukupi. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, silakan untuk jawabannya. Baik, tentang pertanyaan ini sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama, masalah jual beli emas ini memang tidak boleh dalam bentuk kredit, karena dalam hal ini adalah harus ya dan biadin ya, jadi harus dengan harga yang atau dengan bayaran yang kontan ya, karena emas ini mengalami perubahan-perubahan dalam waktu-waktu yang seorang tidak menduganya. Dan ini termasuk benda-benda yang disebut dengan benda-benda riba. Ya, oleh karena itu, wallahu a'lam, sepengetahuan saya, ya, dalam hal berkaitan kredit emas ini tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Tetapi ibu bisa bertanya lagi kepada para ahlinya, ya, para pakarnya, Ustaz Dr. Irwandi, ya, biar lebih mantap. Demikian pula Dr. Muhammad Arifin, ya, yang memang mereka membidangi masalah ini. Ya, tapi secara umum, wallahu a'lam, sepengetahuan kami, ya, ini cara tersebut tidak dibenarkan. Dan ini termasuk riba. Dan ini berbahaya. Ya. Kita makan riba, artinya kita makan sesuatu yang haram dalam diri kita. Dan orang yang makan yang haram dalam dirinya, hidupnya tidak berkah. Ya. Dia akan berat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan amal soleh. Mengapa demikian? Karena makanan yang dimakannya itu adalah yang haram. Maka dari itu seorang hidup dengan sederhana, makan dari yang halal lebih baik daripada dia ingin hidup yang lebih mampu, lebih cukup, tetapi kemudian harus menjalankan atau harus dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka ini sebaiknya dihindari, dan itu akan lebih memberikan ketenangan pada diri seseorang tatkala dia makan dari yang halal, ya, dan dia bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan satu pertanyaan kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Baik, Ustaz mohon disampaikan tentang apa saja halangan-halangan atau seperti apa halangan-halangan yang bisa menjadikan kita tidak ikut sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Baik, tentang masalah ini, istilahnya hal-hal yang bersifat syar'i, ya, yang disebabkan karena hal-hal tersebut, seorang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Tentu ini nanti kembali kepada pendapat para ulama itu sendiri dalam hal sholat berjamaah. Kita mengambil contoh pendapat yang mengharuskan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya. Yang ditanyakan, apa saja uzur yang dengannya seorang dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Contohnya adalah sakit. Ini sakit yang betul-betul memang tidak mungkin dia pergi ke masjid. Adapun sakit-sakit yang ringan, sakit-sakit yang ya tidak menghalangi seorang untuk jalan ke masjid, maka ini seyogianya seorang tetap sholat berjamaah. Jadi sakit. Yang kedua, karena hujan. Ya. hujan lebat yang tidak mungkin ke masjid. Ya. Ini juga termasuk penghalang dalam sholat berjamaah. Yang ketiga, yang antaranya adalah karena ada rasa takut, al-khauf. Ya. Misalnya keadaan satu tempat, keadaan yang memang tidak aman, ya, karena mungkin ada pertikaian antara dua kampung, atau ada yakni kekacauan atau yang lainnya, maka al-khauf, rasa takut ini pun boleh atau bisa menjadi uzur untuk sholat berjamaah, ya. Atau mungkin seorang khawatir kalau tidak, kebetulan tidak ada orang di rumahnya, tidak ada orang di rumahnya, kalau dia tinggalkan rumah dikhawatirkan adanya yakni maling atau ada penjahat atau yang lainnya yang masuk ke rumahnya. Ini termasuk halal yang juga insyaallah termasuk al-udhur atau al-a'dhar, udhur yang membolehkan seorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Juga seorang sedang misalnya menjaga orang sakit di rumah sakit, dia tidak mungkin meninggalkan orang sakit itu, padahal sudah terdengar suara azan, tapi dia tidak mungkin mendengar meninggalkan keluarganya yang sakit. Maka insyaallah ini pun termasuk di antara hal yang udzur yang membolehkan seorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Dan masih banyak tentunya, ya, itu yang ingat kami. Tapi yang jelas bahwa selama seorang mampu dan dia bisa sholat di masjid, maka sholatlah di masjid. Fadilahnya jauh lebih besar, manfaatnya jauh lebih besar daripada seorang sholat sendirian di rumahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz untuk menyampaikan faedah atau istifadah sebagai titam menutup kajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan memelihara kita semuanya dimanapun kita berada. Dengan pula semua para pendengar, keluarganya. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap istiqomah, ya, di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita dan terus meningkatkan ilmu kita, itu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada kita semua dari apa yang kita kerjakan, dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan, termasuk dalam hal ini, insyaAllah, dalam hal menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.